هذا. قال الإمام النووي رحمه الله: وأما الأحاديث، أدابٌ دليل من حديث نبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فالأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته، ولئن استعاذاني لأعيذنه. رواه البخاري. قال الإمام النووي: آذنته، علمته بأني محارب له. استعاذاني روي بالنون وبالباء. نعم. Hadis yang pertama yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam bab Al-Mujahadah adalah hadis dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala Abu Hurairah, siapa namanya? Ibrahim. Ibrahim Al-Mansur. Ahsan, Abdurrahman bin Sakhr. Ya, Abdurrahman bin Sakhr. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'ala qala, sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Dinamakan hadis apa ini? Dinamakan hadis apa ini? Hingga Muhammad Razan. Mana Muhammad Razan? Hah? Hadis apa? Ada Muhammad Razan? Hah? Hadis apa? Kalau di sana, nam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka ini disebut hadis qudsi. Nam, hadis qudsi. Hadis qudsi. Iya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, man 'adali waliyan. Ya, hadis qudsi dengan Al-Qur'an berbeda. Ya, berbeda, sama-sama firman Allah tetapi berbeda. Kalau hadis qudsi, ketika kita dibaca, kita membaca hadis tersebut tidak sebagaimana Al-Quran, ya, nilai pahalanya. Kalau Al-Quran, naam, di sana diganjar perkata dengan asyara hasanat, dengan 10 kebaikan. Naam. Adapun hadis qudsi tidak. Al-Qur'an ya dibaca ketika salat. Naam, adapun hadis qudsi tidak. Inna Allah Ta'ala qala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi. Barang siapa yang dia melakukan permusuhan ya terhadap wali-wali aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, faqad adantuhu bil harbi, maka sungguh ya adantuhu disebutkan oleh Imam An-Nawawi a'lamtuhu, ya aku kumandangkan, aku umumkan, ya biharbi bi anni maharibun lah, ya bahwasannya ya aku akan menjadi atau menjadikan dia sebagai musuh perangku, ya aku peringat, aku umumkan bahwasannya aku ya telah memutuskan perang terhadap dia. Kalau ada seseorang yang memusuhi wali-wali aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka aku umumkan bahwasannya aku telah ya memutuskan untuk berperang kepada orang tersebut. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtuhu 'alayhi. Dan apa yang dilakukan hambaku untuk dia melakukan sesuatu yang aku cintai dalam rangka bertaqarrub, mendekatkan diriku dari perkara-perkara yang aku wajibkan kepadanya. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan dia pun terus-menerus, yaitu hambaku, melakukan pendekatan dirinya kepadaku dengan perkara-perkara yang sunnah sampai diriku cinta kepadanya. 6. Ya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, hambaku melakukan perkara-perkara yang aku cintai, yang paling aku cintai dari perkara-perkara yang aku telah wajibkan kepadanya. Ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai perkara yang wajib dibandingkan perkara yang sunnah. 6. Allah mencintai hambanya melakukan ibadah dalam rangka bertaqarrub, melakukan salat-salat wajib dibandingkan hambanya tersebut melakukan salat-salat sunnah. Allah lebih cinta kepada hambanya dalam rangka dia bertaqarrub kepadanya, berpuasa di bulan Ramadan dibandingkan puasa sunnah yaumul itsnain wa yaumul khamis. Ya. 6. Dan apabila hambaku terus-menerus melakukan perkara-perkara yang wajib, lalu dia pun melakukan perkara-perkara yang sunnah, hingga aku cinta kepadanya. Ya. Di sini menetapkan bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat cinta. Ya. Cinta kepada hambanya yang melakukan perkara-perkara enam yang wajib, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta kepada perkara-perkara yang sunnah. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. Dan apabila aku telah cinta kepadanya, aku telah cinta kepada hamba tersebut, ya, maka nam aku menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengan pendengarannya tersebut. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, dan aku menjadi penglihatannya yang di mana dia gunakan penglihatannya tersebut. Ya. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan aku menjadi tangannya yang dia melakukan, ya, perbuatan-perbuatan dengan tangannya tersebut. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan aku menjadi kakinya yang dia berjalan dengannya. Ya, bukan berarti di sini maksudnya adalah wahdatul wujud. Bukan berarti di sini adalah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menjadi satu, ya, pada hambanya. Naam. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadi penglihatan hambanya tersebut karena Allah Subhanahu wa taala akan membimbing pendengarannya, akan membimbing penglihatannya, akan membimbing tangannya dan kakinya kepada perkara-perkara yang baik. Allah mudahkan untuk dia melakukan perkara-perkara yang baik, dan Allah persulit untuk melakukan perkara-perkara yang buruk. Nah, dan bukan dimaksudkan di sini adalah bahwasanya Allah, ya, bersatu dengan makhluk. Ya. Matanya, ya, bukan dipahami bahwasanya mata dia adalah mata Allah. Pendengaran dia adalah pendengaran Allah. Tangan dia adalah tangan Allah, kaki dia adalah kaki Allah. Bukan demikian. Ya. Naam. Yang dimaksudkan di sini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan selalu membimbing hambanya kepada perkara-perkara yang baik. Ya. Telinganya dipalingkan dari perkara-perkara yang haram. Naam. Penglihatannya Allah palingkan kepada perkara-perkara yang baik. Ya. Naam. Tangannya, naam, Allah, ya, gerakan dalam perkara-perkara yang baik. Kakinya Allah langkahkan kepada perkara-perkara yang baik. Wa in salani a'taituhu, dan jika dia meminta kepadaku, a'taituhu, aku akan memberinya. Dengan syarat apa? Dengan syarat hamba ini melakukan perkara-perkara yang wajib, perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin, ya, dikabulkan permohonan kita, maka kita harus melakukan perkara-perkara yang wajib, dan setelah itu adalah perkara-perkara yang sunnah. Naam, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan cinta kepada kita. Ya. Kalau kita ingin dicintai Allah, maka kita harus melakukan perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Wala in ista'adzani la'idzanna, dan jika dia meminta perlindungan kepadaku, sungguh aku akan benar-benar melindungi dirinya. Naam. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari yang disebutkan di dalam hadis ini terkait dengan bab al-mujahadah, mengerahkan segala kemampuan kita untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan perkara-perkara yang Allah wajibkan. Naam, bersungguh-sungguh melawan diri kita, ya, untuk tunduk kepada amalan-amalan yang saleh, dan juga kita tidak tinggalkan perkara-perkara yang nawafil, yang sunnah. Maka ini merupakan ya perkara yang butuh al-mujahadah, butuh untuk mengerahkan segala kemampuan, butuh untuk memerangi hawa nafsu ya bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 6. Dan di dalam ayat, dalam hadis ini pula disebutkan tentang wali Allah Subhanahu wa taala. Siapa wali Allah Subhanahu wa taala? Yang dimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku akan mengumandangkan peperangan terhadap dia. Dijelaskan di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah Subhanahu wa taala la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada rasa takut terhadap diri mereka dan tidak ada rasa sedih terhadap diri mereka. Ya. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, mereka itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan wali Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar-benar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hati-hati mereka. 6. Ya. Benar-benar dalam hati mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar ucapan bahwasanya dia beriman kepada Allah, tetapi tidak ada pengamalan dari ucapan tersebut. Wa kanu yattaqun, dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa, berarti mereka adalah orang-orang yang selalu beramal saleh, ya, beramal kebaikan dengan anggota-anggota tubuh mereka, baik ya dengan pendengarannya, baik dengan lisannya, baik dengan penglihatannya, baik dengan kedua tangannya atau kedua kakinya. Maka dia lakukan semua anggota tubuhnya untuk beramal saleh. Dan dia menjaga dari perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Maka dialah adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Naam, itulah wali Allah yang sesungguhnya. Wali Allah adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetapi aneh, ya. Orang zaman sekarang mereka menganggap wali Allah itu adalah orang yang memiliki ya kehebatan, kehebatan yang di luar batas kemanusiaan. Ya. Ada orang pakai jubah, pakai sorban, ya. Lalu dia menyembuhkan ya, penyakit wali Allah. Atau wali Allah itu adalah orang yang kalau sholatnya ya tidak di masjid berjamaah tapi di kamarnya, ya di mana sholatnya, katanya di Mekah, kok bisa? Ya, ya, ruhnya yang pergi katanya. Ya, sampai ada muridnya, muridnya Syekh ini, wali ini bercerita, saya bertemu si fulan, wali fulan di Mekah sholat di samping saya. Padahal, ya, dia ada di kamarnya. Ya. 6. atau ya, wali itu adalah orang yang bisa terbang. Ya, bisa terbang. Atau yang bisa berjalan di dahan pohon. Ya, atau bisa berjalan di air, itu adalah wali. Ya, ini aneh, ya. Padahal ya, tidak ada keimanan pada hati-hati mereka. Dan juga tidak ada ketakwaan yang mereka lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. 6. Adapun yang dimaksud adalah ya karamah yang Allah berikan kepada orang-orang saleh. Ya. Karamah Allah berikan itu bukan kehendak keinginannya. Ya. Tetapi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, misal Allah berikan karamah kepada orang saleh. Ya, dia tidak inginkan perkara tersebut. Ya. Tetapi Allah berikan kepada dia karamah tersebut. Berbeda dengan ya. 6. Karamah yang dimaksudkan kepada wali-wali yang mereka anggap sebagai wali. Ya, wali ini ingin berjalan di air bisa, ingin terbang bisa, berarti dengan keinginannya. 6. Ya. Maka wali Allah Subhanahu wa taala bukanlah dengan pengakuan-pengakuan dirinya. Ya, dia katakan saya adalah wali Allah. Saya adalah wali Allah. 6. Sebagaimana dilakukan oleh para pendusta, ya. Diumumkan kepada manusia bahwasanya dia adalah wali Allah. 6. Padahal mereka itu adalah a'da Allah, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka ajak manusia bukan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ya, manusia diajak untuk memuliakan dirinya, untuk menyembah dirinya, untuk taat kepada dirinya, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. 6. Ini yang terjadi ya di sebagian negeri kaum muslimin, ya. Sampai di negeri kita. Menganggap Habib Fulan ya, adalah wali Allah sehingga dia takut kalau tidak melakukan perintah Habib Fulan. Kenapa? Nanti akan kualat. Nah, melebihi takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. 6. Maka yang dimaksudkan dengan wali Allah Subhanahu wa taala adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali Allah itu adalah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya iman dalam hati-hati mereka kepada Allah, dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. 6. Ya. Maka kalau ada orang yang mengaku adalah wali Allah lalu dia bisa berjalan di atas air atau dia bisa terbang, ya, maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyatakan ya, duduki dia, ya, lalu diruqyah, ya, lalu diruqyah. Nah, karena wali Allah Subhanahu wa taala, nah, tidaklah ya melakukan perkara-perkara tersebut yang di luar dari batas kemanusiaan. 6. Ini yang terkait dalam bab al-mujahadah, yaitu senantiasa kita bersungguh-sungguh ya mengerahkan kemampuan kita untuk melakukan perkara-perkara yang wajib, dan lalu setelah itu kita lakukan perkara-perkara yang sunnah sehingga Allah Subhanahu wa taala akan mencintai diri kita. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala telah mencintai diri kita, maka na'am, Allah Subhanahu wa taala akan membimbing kita kepada perkara-perkara yang baik, sehingga na'am, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan-kemudahan untuk melakukan perkara-perkara tersebut. Dan ketika kita meminta kepada Allah, Allah akan kabulkan permohonan kita dan akan melindungi diri kita dari segala na'am makruhat, perkara-perkara yang kita benci dan perkara-perkara na'am yang tidak kita inginkan. Wallahu a'lamu bishawab. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.